kali sebagai bertanda ku dewasa. Mulai sejak kecil tak pernah ku alami betapa nikmat yang ku rasakan. Aku merasakan yang dikatakan surga dunia. Malam itu aku merasakan yang dikatakan surga dunia. Hai sungguh asiknya, hai sungguh mesranya, mimpiku semalam takkan terlupakan. Mulai sejak kecil tak pernah ku alami betapa nikmat yang ku rasakan.